نعم بسم الله. اقرأ من اقرأ. باب المرتد. فالفقهاء رحمهم الله يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد وأنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو فعلا أو شكا أو اعتقادا وسبب الشك الجهل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Syekh Abdullah Babutain masih melanjutkan bantahan terhadap Uzur bil Jahl. Bantahan terhadap Uzur bil Jahl. Bantahan yang pertama kemarin apa? Maksudnya tidak ada lagi kejahilan dalam masalah tauhid dan syirik. Karena apa? Hujjah telah tegak. Hujjah telah tegak dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bantahan yang kedua adalah apa? Konsekuensi batil dari Uzur bil Jahal. Konsekuensi batil dari uzur bil jahal. Bahwasanya mesti akan ada apa? Kontradiksi. Mesti akan ada kontradiksi. Yang ketiga, bantahan yang ketiga, dhabitul murtad. Ya. Wal fuqaha'u rahimahumullah, para ahli fiqih rahimahumullah, yakni para ulama rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, yadhkurun, mereka menyebutkan fi kutubil fiqih, di kitab-kitab fiqih, hukmal murtaddi. Hukum murtad. Ya, di kitab-kitab fikih ada apa? Ada sub pembahasan tersendiri yang disebut dengan ya ahkamur riddah atau hukmul murtad ya, atau abwaabu riddah ya. Siapa itu murtad? Annahu, dia adalah al-muslim. Murtad itu adalah muslim, ini didahului keislaman. Murtad itu adalah siapa? Muslim ala yakfur, yang kufur ba'da islamihi. Muslim yang kafir setelah dia Islam. Ya, sebagaimana Allah katakan, ya, ayakmuru bil kufri ba'da iz antum muslimun. Apakah ia akan menyuruh kalian kafir setelah kalian Islam? Ya. Nutqan ay binutihi. Au fi'lihi, au syaktihi, au tiqadihi. Kata maknanya. Nutqan, au fi'lan, au syakkan, au tiqadan. Ya. Murtad islah muslim yang kafir setelah dia Islam. Binutqihi. Dengan sebab apa? Ucapannya. Au fi'lan. Atau dengan sebab perbuatannya. Ya. Au syakkan. Atau dengan sebab apa? Keraguannya. Sebab ragu. Au tiqadan. Atau dengan sebab keyakinannya. Ya, contoh yang kafir murtad dengan sebab ucapan, ha? Mengucapkan apa? Ha? Ya Nabi sembuhkanlah aku, ya Nabi isfa'lana, ya Nabi isfini, ya Nabi, ya dan seterusnya, ya Syekh Fulan, azizni, ya. Atau menghina, istihza, ya kan? Istihza, menghina. Ya, Islam menghina Al-Quran, menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Au fi'lan, atau dengan disebabkan perbuatan, ya, sujud lil qabr, dzabah lil qabr, ya, nazar lil qabr, ya. Au syakkan, atau dengan syak, hal Muhammad Rasulullah amla, ya. Halil Islam, dinul haq am la, ya, apakah Islam itu agama yang benar jika hal hunaka yaumul qiyamah, hal hunakal ba'ats, adakah hari kiamat, ya. Adakah Allah, adakah malaikat, adakah nabi, ya. Ini namanya apa? Syak. Au i'tiqad, atau dengan i'tiqad, atau dengan apa? I'tiqad, ya, keyakinan adanya selain Allah SWT yang berhak diibadahi. Ya. Keyakinan bahwa Muhammad SAW itu ya masih hidup. Ya, bisa masih hidup dengan kehidupan duniawi, bisa memberi pertolongan kepada siapapun yang memanggilnya. Ya. Nah, sisi bantahannya dari mana? Sisi bantahan terhadap uzur bil jahal. wa sababu syak al-jahli. Dan penyebab ragu itu adalah apa? Kejahilan. Kejahilan. Ternyata ulama memasukkan syak itu salah satu sebab kemurtadan. Salah satu sebab kemurtadan. Sementara syak kemarin sudah kita baca, wasyaku jahil. Yang namanya orang syak, orang yang ragu, orang yang bimbang, itu dia jahil. Dan dikafirkan oleh para ulama. Ya kan? Dikafirkan oleh para ulama. Ini apa? Membantah dengan ijma. Karena beliau mengatakan wal fuqaha, para ulama. Ya, ini artinya ijma, para ulama. Nah, ya, ijma bahwasanya tidak ada uzur bil jahl dalam masalah ini. Ya. Ini sisi ijma-nya tahu ya? Sisi ijma-nya tahu? Sisi ijma-nya tahu tidak? Ya, sisi ijma-nya Syekh Abu Butain mengatakan fuqaha, seluruh ulama, ya, para ulama menyebutkan di kitab-kitab fikih hukum murtad. Kemudian mereka definisikan siapa itu murtad. Murtad itu adalah seorang muslim yang kafir setelah dia Islam disebabkan oleh ucapan atau perbuatan atau keraguan. Dan ragu itu adalah jahil. Ragu itu adalah kejahilan. Ternyata difonis murtad. Berarti tidak ada uzur. Berarti tidak ada uzur. Nah, ijma' berarti tidak ada uzur kejahilan itu. Kulat usiyah. Nah, bantahan yang berikutnya. Kulat usiyah. Waladimu hadha anna lan kafiru. Wajahat. Jahalata. Jahalata al-Yahudi wal-Nasara. Waladhi yasyuduna likamsi wal-Qamari. Wal-Asnami ijalihim. Waladhi harrafahum alaiya. Aliyu. Aliyu. Ibnu Abi Talib. Rayallahu anhu bin Nari. Annana naqtu annahum yuhal. Ya, bantahan berikutnya ya juga dengan konsekuensi batil dari uzur bil jahal. Ya, ini bantahan keberapa ini berarti sudah? Keempat. Bantahan berikutnya ya konsekuensi batil dari uzur bil jahal walazimu hadza, konsekuensi dari uzur bil jahal anna, bahwa kita kalau kita pakai uzur bil jahal konsekuensinya kita la nukafiru, kita tidak akan memvonis kafir jahalatal yahud, orang-orang jahil dari pengikut Yahudi wan nasara dan nasrani, walallazina, tidak pula ya kita memvonis kafir orang-orang yang yasjuduna lisyams, orang-orang yang sujud kepada matahari, wal qamari, kepada rembulan, wal asnami, dan berhala-berhala, lijahlin, karena mereka jahil, karena mereka apa? Jahil. Walallazina, tidak boleh pula kita memfonis kafir orang-orang yang harrokohum, dibakar oleh siapa? Ali bin Abi Thalib, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bin nar, dengan api. Li'annana, karena kita naqta'u, karena kita yakin annahum juhalun, karena kita yakin bahwa mereka itu apa? Juhal, mereka jahil. Kalau mereka tidak jahil, mereka enggak akan melakukan hal itu. Ya, kalau mereka tidak jahil, mereka tidak akan melakukan hal itu. Ya. Artinya kembali kepada masalah yang besar, bahwasannya syirik itu adalah agama tersendiri seperti Yahudi, seperti Nasrani. Syirik itu agama tersendiri. Allah SWT mengatakan apa? Alam yakun alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya, demikian juga ya Allah mengatakan apa? Innal ladzina hadu wan nasara was-sabihina wal majusa wal ladzina asyraku. Ini juga menunjukkan bahwasanya syirik itu milah tersendiri, agama tersendiri. Sama dengan Yahudi Nasrani. Oleh karena Syekh Nubas ketika ditanya di As'ilah Syarah Kasbusubuhat, ketika beliau ditanya tentang munculnya orang-orang sekarang, mutasirin, orang-orang sekarang yang mengatakan bahwasannya vonis kafir itu harus apa? Harus setelah iqamatul hujjah, dan mereka kaidah ini mereka berlakukan kepada siapa? Para penyembah kubur. Mereka melakukan para penyembah kubur. Apakah ini benar? Kata Ibn Baz apa? Hadza min jahlihim. Ini kebodohan mereka. Al-Yahud kuffar, wa-Nasara kuffar, wa-Ubadu kubur kuffar. Ya. Yahudi kuffar, Nasara kuffar, Ubadu kubur kuffar. Penyembah kubur kuffar. Kenapa? Karena ibadatul kubur itu syirik dan syirik itu agama tersendiri. Syirik itu agama tersendiri. Nah, kalau pelaku syirik terhadap kuburan itu diberi toleransi karena kejahilannya, konsekuensinya kata beliau, konsekuensinya orang-orang jahilnya Yahudi, Nasrani, ya, orang-orang jahil yang menyembah apa? Matahari, bintang, yakni Sobiah, yang menyembah api, Majusi, mereka juga apa? Mereka tidak kafir, mereka enggak bisa dikafirkan. Mereka tidak bisa dikafirkan. Kenapa? Karena mereka jahil kan? Karena mereka jahil. Ya. Waqad ajma'al ulama'u, dan ulama telah ijma', ulama telah bersepakat, ala atas kufri, kafirnya man lam yukafir, orang yang tidak mengkafirkan al-yahuda, orang Yahudi, wan-nasara dan Nasrani, au yasukku, atau orang yang ragu, fi kufrihim, kafirnya orang Yahudi ataupun Nasrani. Wa nahnu natayaqqanu, padahal kita yakin, anna aktsarahum, bahwa kebanyakan Yahudi Nasrani itu apa? Juhalun, kebanyakan mereka jahil. Kebanyakan mereka jahil. Ya. Ini bantahan yang keberapa ini? Hah? Bantahan yang kelima. Bantahan yang kelima. Para ulama sepakat, barang siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi, tidak mengkafirkan Nasrani, atau ragu atas kekafiran mereka, maka dia kan? Maka dia kafir. Padahal kita yakin bahwasanya kebanyakan Yahudi Nasrani itu jahil. Berarti ulama ijma, kejahilan itu bukan uzur. Ya. Ya beda dong. Mereka kan Yahudi Nasrani, kafir asli. Ya, ini kan ngaku Islam. Apa manfaat faedahnya pengakuan Islam kalau dia melakukan kesyirikan? Apa faedahnya mengaku Islam kalau dia melakukan apa? Kesyirikan. Ada faedahnya? Ada faedahnya kalau dia membatalkan la ilaha illallah-nya? Tidak ada faedahnya. Ya, itu yang sedang dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di mana? Hah? Sedang dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di mana? Ya, enggak. Di mana kemarin? Hah? Di kitab Mawazi' Munasyirah yang ke-6. Kemarin baru kita baca separuh ya. Ya, itu yang dibantah oleh Syekh Muhammad. Bahwasannya ya, para syaitan berbaju ulama, mereka mengatakan betul itu syirik, tapi pelakunya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia enggak kafir. Dia mengucapkan la ilaha illallah itu enggak bisa dikafirkan. Wa qala Syekh Taqiyuddin, berkata Syekh Taqiyuddin, siapa? Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, man sabba, barang siapa yang menghina as-sahabah, menghina sahabat, aw wahidan minhum, atau salah satu dari sahabat, waqtarana, dan dibarengi disabbihi, penghinaannya itu dakwah, apa, anggapan, anna aliyan, bahwa Ali ilahun, bahwa Ali itu adalah apa? Ilah, ya, ma'bud, sembahan, au nabiyun, atau Ali itu nabi, au anna, atau disertai dengan apa, anggapan bahwa Jibril, malaikat Jibril, ghalita, keliru dalam memberikan wahyu, fala shakka, maka kata Ibnu Taimiyah tidak diragukan fi kufri hadza, ya, maka tidak perlu ragu kafirnya orang ini. Bal bahkan la yushakku, ya, bahkan, ya, tidak perlu diragukan juga fi kufri kafirnya man tawakkafa, orang yang menolak fi takfirihi, menolak untuk mengkafirkannya, orang yang apa, menahan diri dari mengkafirkannya. Bukan hanya pelakunya yang kafir, tapi yang tidak mengkafirkannya juga kafir. Orang yang tidak mengkafirkannya juga kafir. Ya. Tidak mengkafirkannya juga kafir. Ya. Qal. Ya. Dia mengatakan, "Wa man za'ama," dan barang siapa yang berkeyakinan, "anna sahabata," bahwa para sahabat irtaddu, telah murtad, ba'da Rasulullah SAW, pasca kematian Rasul SAW, illa, kecuali nafaron qalilan, kecuali ya sejumlah sedikit, ya kecuali sejumlah sedikit, la yablughuna, dari mereka la yablughuna, yang tidak mencapai bid'ata asyara, tidak mencapai belasan orang. Jadi seluruh sahabat kafir kecuali apa? Sekian belas orang saja. Aw annahum fasaqu, atau berkeyakinan bahwa para sahabat telah fasik, fala raiba, maka tidak ragu lagi. Si kufri akan kafirnya qa'ilu dzalik, orang yang mengatakan hal ini. Bal man shakka fi kufri fahuwa kafir. Bahkan siapa yang meragukan kekafirannya, kekafiran orang yang mengatakan seperti itu, dia juga kan kafir. Wasyak, apa tadi syak? Jahl. Syak itu adalah jahl. Qal, beliau kemudian mengatakan, wa man dhanna, barang siapa yang menyangka, anna qawlahu sallam, anna qawlahu subhanahu wa ta'ala, bahwa ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadha rabbuka, dan Allah telah memerintahkan, alla ta'budu, agar kalian tidak beribadah, illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Ya. Barang siapa man dhanna, barang siapa yang menyangka bahwa makna wa qadha, ya. Wa qadha apa? Dan telah memerintahkan, barang siapa yang menyangka bahwa wa qadha ini bermakna qaddara, ya, mentakdirkan. Ya, maknanya qadha di sini qadha, mentakdirkan. Wa anallahu, dia sangka bahwa Allah ma qaddara syai'an, tidaklah mentakdirkan sesuatu, illa waqa, melainkan pasti terjadi. Wa ja'ala ubbadal asnam, kemudian diambil faedah dari situ, diambil dari tafsir bahwa qadha di situ artinya qadha, artinya takdir, dan setiap apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Jadi maknanya bagaimana kalau diganti takdir? Dan Allah mentakdirkan, ya, kalian tidak beribadah, ya, tidaklah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Apapun yang kalian ibadahi, maka itu adalah Allah. Siapa yang berprasangka seperti ini, paham? Ya. Allah mentakdirkan, ya, tidaklah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan setiap apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Setiap apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Berarti apapun yang kalian ibadahi, maka dia itu adalah Allah. Siapa yang menyangka seperti ini? Wa ja'ala, kemudian menetapkan, ubadal asnam, para penyembah berhala, baik itu batu, patung, pohon, ya, kuburan, ya, tempat keramat, ma'abadu illallah, hakikatnya mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kemudian dia menjadikan para penyembah berhala itu, hakikatnya mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Fa inna hadza, maka sesungguhnya ini, ya, min a'zamin nas, sesungguhnya orang ini adalah orang yang paling kufron, orang yang paling kafir, bil kutubi kulliha, ya, berdasarkan seluruh kitab suci yang Allah turunkan, berdasarkan seluruh kitab suci yang Allah turunkan, ya, orang ini yang berprasangka seperti ini, ya, maka dia adalah orang yang paling kafir, paling berat kekafirannya, ya, menurut seluruh kitab suci entah, ya. Wala raiba, dan tidak diragukan lagi, anna ashhab hadhil maqalati, bahwa, ya, pemilik pendapat-pendapat tadi yang disebutkan oleh Utsaimiyah tadi dalam tiga paragraf tadi, ya kan? Yang pertama apa? Menghina sahabat disertai dengan dakwaan bahwa Ali itu ilah atau nabi atau Jibril, keliru, maka dia kafir. Barang siapa meragukan kafirannya, maka dia kafir. Yang kedua, yang berkeyakinan bahwa para sahabat itu telah murtad kecuali belasan orang saja, ya, atau seluruh sahabat fasik sepeninggal Nabi Sallam, maka dia ini apa? Kafir. Barang siapa yang ragu akan kekafirannya, maka dia kafir. Yang ketiga, ha? Barang siapa yang menafsirkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, qadha itu maknanya takdir, kemudian takdir yang apa yang Allah takdirkan terjadi, kemudian dia katakan ya tidaklah ya beribadah kepada apapun kecuali itu, berarti beribadah kepada Allah, kemudian menjadikan para penyembah berhala, tidaklah mereka beribadah kecuali beribadah kepada Allah, maka ini juga apa? A'zamun nasi kufran, ya, orang yang paling parah kekafirannya. Tiga, ya, makalat tidak dilakukan lagi, kata Syekh Abu Butain, walarai tidak dilakukan lagi. Anna ashab hazil makalati, ya, pemilik, ya, pendapat-pendapat yang tiga tadi, hum ahlu ilmin wa zuhdin wa ibadatin, mereka itu adalah ahlu ilm, ya, orang-orang zuhud dan orang-orang ahli ibadah. Wa anna sababa da'wahum hadhi, tapi ternyata penyebab ya pemikiran mereka ini, penyebabnya adalah apa? Al-jahlu. Penyebabnya adalah apa? Jahl. Ya, penyebabnya adalah jahil. Kenapa? Syak. Karena syak itu adalah apa? Kejahilan. Karena syak itu kejahilan. Berarti Ibnu Taimiyah yang ngasih uzur berjahil? Nah, tidak. Nah, ini sekaligus membantah. Ya. Syekh Abu Butain sekaligus membantah, selain membantah mereka berdasarkan ijma, karena ini ijma cuma yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ini aja ijma. Nah, ijma ini juga membantah ya anggapan bahwa Ibnu Taimiyah itu apa? Memberi uzur kejahilan, memberi uzur kejahilan. Dan masih banyak lagi kalau kita mau apa namanya menelaah ya buku-buku Ibnu Taimiyah yang sore mengatakan apa tidak diberi uzur kejahilan ya, diponis musyrik ya, itu banyak ya. Saya pernah mengutip sebagiannya di apa, mengutip sebagiannya di serial ya, di serial ya, bagaimana orang Tatar yang ngaku Islam, kata beliau, orang-orang Tatar yang ngaku Islam yang disebutkan di kitab apa, Kaidah Azimah, orang-orang pasukan Tartar yang mereka ngaku Islam, mereka sholat, ya kan? Ngaku Islam, mereka sholat, mereka puasa, mereka azan. Ya, mereka ternyata kebanyakan mereka pada memiliki apa? Memiliki berhala, ya, yang dibuat dari kain, berhala yang dibungkus kain, yang mereka simpan, mereka sembah-sembah. Ya, padahal kebanyakan mereka jahil tentunya, tidak mengetahui bahwasanya hal itu dilarang di dalam Islam, hal itu bukan bagian dari Islam. Ya. Dan mereka musyrikun. Oleh Ibnu Taimiyah di ponis apa? Musyrikun. Dan sebab perbuatannya itu mereka disebut apa? Musyrikun. Ibnu Taimiyah tidak memberikan toleransi kejahilan. Tidak memberikan toleransi kejahilan. Ya, dan masih banyak lagi yang sore-sore, yang terang-terangan Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, meskipun jahil dia musyrik. Ya Allahu a'lam. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين